dan banyak orang yang berkumpul untuk silaturahmi, tetapi tidak semua yang berkumpul bersilaturahmi merasakan hatinya hakikat dan makna silaturahmi. Dan tidak semua orang yang berjabatan tangan, ternyata tidak semua dari mereka merasakan makna silaturahmi dengan hatinya. Sebab silaturahmi bagi sebagian orang hanya basa-basi sosial, atau tidak ketemu, tidak enak, atau tidak kumpul, tidak nyaman, nyaman. Padahal hakikat yang dituju oleh Rasulullah itu adalah silaturahmi hati. Alangkah banyaknya orang bertemu di rumah tetangga setelah keluar dari rumahnya mendapatkan bahan baru untuk berbunyi. Kata Bapak Ibu, berbunyi itu kalau siapa tadi dan rumahnya, kenapa begitu? Kenapa? Karena silaturahminya silaturahmi jasa. Orang bisa makan bersama, kita kadang tidak lebih seperti ayam kasih makan, bisa berkumpul halal di halal, tetapi sudahkah hati kita bertemu? Nabi Muhammad banyak memerintahkan tazawwaruh, saling mampu berkunjung dan berziarah. Jangan sampai berhenti di sini. Adalah cintanya, tujuannya adalah aku agar kau saling cinta. Nah, tidak cukup kita berkumpul begini nih. Ini namanya silaturahmi jasad. Tahadu kasih hadiah, perlu kasih hadiah lebaran, bukan itu tujuannya. Tahabu agar kau bisa saling mencintai. Ini mana yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW, dan mana cinta inilah yang akan menjaga sebuah hubungan. Silaturahmi seperti apa? Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadis sahih, laisa al-wasi bil mukafi. Al-wasi laisa al-wasi bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukan yang balas kalau dikasih baik. Bukan di saat kita dikasih baju lalu besok balas kita ngasih kerudung. Bukan di saat orang tetangga ngasih wafer lalu kita balas wafer. Bukan, kalau balas mah gampang. Tapi hakikat orang menyambung silaturahmi adalah man idza qutiat ra'imuhu wa salaha. Kalau ada orang diputus tali persaudaraannya, dia nyambung. Ini baru hebat karena dari hatinya. Karena Allah, bukan malah dendam, kurang ajar benar dengan saya. Ah, enggak mau deh ke sana. Oh, tidak. Dia orang kurang percaya sama saya harus ke sana. Oh, ya. Itu buah daripada cinta. Nah, kalau silaturahmi kita silaturahmi basa-basi, disinggung sedikit saja, ah, lemos dia. Lewat rumahnya bablas. Kenapa Pak Mamet? Jadi hakikat silaturahmi yang kita cari silaturahmi hati, dan hati-hati memutus tali persaudaraan, ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih bahwasanya la yadkhulul jannata khati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Dan fahamilah makna silaturahmi yang sesungguhnya. Sudahkah kita menyambung hati secara sesungguhnya dan bisa ditandai rasa kasih kita, cinta kita kepada sesama adalah bukan dengan sekedar hadiah. Hadiah itu hanya pertanda, pertemuan kayak begini hanya pertanda, saling kunjungi itu ada pertanda. Bahkan orang saja tidak harus bertemu, tidak harus mengadakan halal di halal kayak seperti ini. Dan kalau perkataan tidak perlu saling kunjung kalau sudah hati bertemu. Saling cinta. Jadi hakikat silaturahmi yang sesungguhnya adalah justru di saat berpisah. Itu loh silaturahmi, bukan di saat bertemu. Di saat berpisah kita saling mendoakan, itu hakikat silaturahmi hati. Berapa banyak dari kita yang bisa melakukan ini? Seperti ini. Siapa di antara kita yang di saat kita berpisah lalu kita mendoakan kepada orang yang duduk bersama kita? Itu hakikat silaturahmi. Bahkan jika ada dua orang bersahabat makan bersama, pergi bersama, kalau mereka belum saling mendoakan di saat berpisah, katakan dua-duanya adalah pendusta. Dia bertemu karena ingin makan bareng atau numpang di motor dan mobilnya, belum bersahabat secara sesungguhnya. Hakikat persahabatan adalah di saat dia bisa berdoa saling. Jadi yang penting ternyata silaturahmi tadi pernahkah kita pikirkan? Hanya kalau kita merencanakan menyiapkan kue, bu, sampai malam-malam Lailatul Qadar ditinggalkan, itu tidak. Siap menyiapkan kue, semalaman masak segala macam hanya untuk hari raya menyambut tamu, tapi hati yang belum tertata, omong kosong. Silaturahmi hati, hilangkan kedengkian dan dendam, hilangkan kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang kepadamu penyakit umat terdahulu. Apa itu? Allah. Kebencian yang terpendam di dalam hati, dan itu akan membuahkan makna, membuahkan dosa yang lain lagi. Termasuk kedengkian di dalam hati membuahkan dosa yang lain. Kalau orang dendam sama dengki itu biasanya gampang buncing, dan kalau sudah buncing dosanya tambah gede. Orang yang benci pengennya orang lain itu habis hartanya, pokoknya bangkrut. Dan penyakit ini tidak menjangkit kepada orang awam saja. Ustaz pun bisa dijangkit nih, ustaz sama ustaz ngebenci. Kenapa ustaz itu lebih masyhur dari saya? Kenapa pondoknya lebih gede dari saya? Kenapa undangannya lebih banyak dari saya? Kenapa? Kenapa? Dia tiap ustaz. Jadi jangan dianggap ini penyakitnya orang awam saja. Oh tidak. Nah, asal ada masalah di ulama, tidak ada kedengkian yang paling gede kecuali dengkinya para ulama. Kenapa ada dengki? Hilangnya mahabbah, hilangnya rasa cinta di dalam hati. Berarti malam ini kita perlu memasuki wilayah cinta. Bagaimana kita silaturahmi yang sesungguhnya? Bagaimana kita sampai kepada hakikat silaturahmi? Nabi Muhammad tidak menyanjung seseorang yang sekedar bersahabat. Tapi apa? Yang disanjung tadi dalam hadis Imam Bukhari meriwayatkan, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh rajulan tahabba, saling mencintai. Nih, perlu kita sekarang kita sedikit barangkali tidak terlalu panjang, kita akan ringkas. Ayo kita masuki wilayah cinta ini. Silaturahmi yang sesungguhnya kita masuki wilayah cinta. Sebelumnya kita harus tahu Ramadan kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di dalamnya ada puasa, salat tarawih, bangun malam dan lain sebagainya. Itu menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sempurnakan di bulan Syawal untuk menjalin hubungan baik dengan manusia. Ini harus ada keseimbangan memang. Dan godaan paling berat itu bagi kita adalah di saat kita berurusan dengan manusia. Kalau dengan Allah mah gampang karena Allah selalu baik dengan kita. Tapi kalau dengan tetangga kita kadang dibaikin enggak ngerti. Oh, bagaimana ini? Hubungan kepada Allah dan hubungan dengan manusia ini. Kalau orang memahami pentingnya hubungan ini, tadi disebut oleh Rawayai tentang hubungan dengan Allah, hubungan dengan nas, harus ada keseimbangan. Wahai orang yang sujud, wahai orang yang rajin puasa dan bangun malam, lihat bagaimana urusanmu dengan tetanggamu. Yang paling suka nyelekit ngomongnya adalah yang paling banyak hafal Al-Qur'an, yang paling banyak ibadahnya, yang paling rajin puasa sampai penis. Kenapa begitu? Itu setan melalui. Setan selalu berbisik di telinganya, ibu-ibu bukan ahli puasa, ahli surga. Dapat ini ahli puasa, ahli surga, dipikir sudah jadi ahli surga, sehingga tidak peduli dengan urusan tetangga. Inna ra'atan tasumun nahara wa taqumul layla. Ada orang yang berkata Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan kerjaannya puasa di siang hari, malam harinya buah bangun malam tahajudan, rajin, rutin. Tapi dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga enggak kontrol, sudah jatuh, padahal rajin ibadah. Dijawab oleh Rasulullah, inna hafim nari, dia di dalam api neraka. Hubungan dengan sesama manusia, hadirin harus kita perhatikan. Bahkan kalau seandainya orang itu cukup, larangan dulu kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, maram lama, maslaitu illa omsaha wa masumtu illa ramadana. Aku tidak pernah melakukan puasa kecuali Ramadan, sholat hanya 5 waktu. Bagaimana saya ini ya Rasulullah? Kalau benar kamu masuk surga, cukup cepat. Kalau seandainya kita cukup melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan saja, wajiban-wajiban Ya Rasulullah, ya aku paham orang bangkrut itu yang mantaman ladina walau waladirhama. Orang yang gak punya fulus, ya bu ya. Orang bangkrut gak punya duit, dagang bangkrut. Dagang modalnya habis, gak untung modal habis, itu bangkrut. Para sahabat Nabi rumahnya pahamnya begitu, kayak kita lalu tanya, kamu gak orang bangkrut, kenapa? Ditanya siapa tak tahu kakak orang bangkrut dijawab oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ya Rasulullah aku tahu orang bangkrut, orang bangkrut orang yang tidak punya duit. Nabi dia Nabi Muhammad bukan yang aku maksud orang bangkrut bukan orang yang tidak punya duit, akan tapi orang yang yakni yaumul kiamat tidak datang dari kiamat disiyani wa sholati wa zakati, ia datang di hari kiamat dengan amal baiknya waktu dunia dahulu. Akan tetapi orang ini wafat dorabah ada wasyatan mahada wa akhwada ma'ala hala. Akan tetapi orang ini kerjaannya di dunia suka mukul si A, mencaci si B, nyakiti si C. Urusannya dengan manusia lainnya. Lalu para sahabat Nabi bertanya, bagaimana ya Rasulullah orang itu disebut sebagai orang bangkrut? Dijawab oleh Rasulullah, ya orang ini bangkrut karena di saat ia mau berjalan menuju surga, tiba-tiba banyak orang menjerit dan berkata, wahai malaikat tahan tuh orang, jangan boleh masuk surga karena dia masih punya urusan denganku. Malaikat menolak, urusan apa? Oh, dia punya banyak kesalahan denganku. Stop dulu Pak, dia masuk surga. Mau dihadapkan oleh malaikat kepada mereka. Apa urusanmu? Wahai malaikat, aku pernah dijinjing nggak balik lagi. Enggak bagus tak siapa yang main. Ini tempatnya ada. Ustaz masuk neraka ada. Orang awam ada. Lagi kalau ngomong ada. Banyak kesalahannya. Akhirnya malaikat mengatur kepada Allah dan Allah lebih tahu tentang itu semuanya. Ya Allah ada hamba-Mu yang punya banyak amal baik, tapi dia amat banyak kesalahan dengan sesama manusia. Perintah Allah lakukan perhitungan terlebih dahulu. Bagaimana aku melakukan perhitungan ya Allah? Diperintahkan Allah, wahai malaikat, ambil dari kebaikan-kebaikan orang yang katanya di dunia ahli ibadat, yang kamu masuk surga itu ambil kebaikannya dan berikan kepada orang yang disakiti, orang yang dizalimi, orang yang dianiaya. Satu demi satu diberesin oleh malaikat. Yang pernah diejek, dikasih pahala. Yang pernah disakiti, didir dengki, didir kegunjing, dikasih pahala. Yang pernah pukul, dikasih pahala. Yang pernah nyipirin, dikasih pahala. Diambilkan dari pahalanya orang yang mau masuk surga. Sampai pahalanya itu habis, ternyata urusannya masih banyak. Biasanya semakin gede pangkatnya, semakin banyak urusannya dengan manusia. Pangkat dunia, pangkat akhirat sama. Yang kecil urusannya dengan masyarakat sekampung, kayak gede lebih gede. Kalau urusannya di desa, Pak Lurah mah kecil, tapi kalau sudah naik jadi Pak Bupati, lebih gede lagi urusannya sama. Saya mulai dari Ustaz ya, akhirnya nanti gak enak, Pak Lurah urusannya. Baik, ini urusannya sama ibu. Kalau ibu itu para bapak-bapak punya kulit sedikit, ya kalau mau berbuat jahat, nah terbatas di situ. Tapi semakin gede, semakin gede. Oh, habis pahalanya, ternyata urusannya masih banyak. Ngadu lagi malaikat kepada Allah, ya Allah, pahalanya sudah habis tapi urusannya belum beres. Allah memerintahkan, ambil dari dosa-dosa orang yang pernah disakiti itu dan tumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah dan curi kebenaran. Allah, di dunia gelarannya mah ustaz kayak wali Allah, diziarahi oleh orang seribu orang per hari, kayaknya si waliullah ya di dunia kayak wali ahli ibadah ustaz kiai gede, tapi punya banyak kezaliman. Ternyata orang yang dizalimi semuanya menuntut di dunia mah ikhlas-ikhlas, sekarang gak enak ini kiai habis. Ternyata setelah itu apa? Dari dosa-dosa orang yang dizalimi ditumpangkan kepada

jangan boleh neraka, neraka, neraka. Maka untuk menghilangkan itu semua bagaimana caranya? Silaturahmi. Kita tahu. Anak tetangga berhasil mondok, dia sakit ya. Orang berdengki kayak begini. Ustaz juga punya kedengkian nih. Jualan buku juga begitu, masya Allah. Nah ini problemnya, kita pengen tahu problem dulu, baru nanti obatnya. Ada Ustaz mengaji di sebuah masjid. Ustaz rajin sampai muridnya banyak. 50 perintis, makanya muridnya banyak. Kumpul sampai 50. Oh, masya Allah. Rajin dia. Paling dia bangun. Masya Allah, luar biasa. 5 tahun, 7 tahun perintis. Berintis madrasah di sebuah masjid. Setelah 6 tahun, 7 tahun, anaknya tetangga yang mondok. Mondoknya di mana? Jawa Timur, atau saja pulang karena dia punya ilmu, ingin berjuang di masjid. Ikut-ikut belajar di masjid. Setelah mulai ikut belajar di masjid, lepas orang yang senang. Enak ngajarnya. Apa kak tahu saat lama ini? Wah, bahaya ini. Santri ku bisa pindah ke situ tiba-tiba kacau ini ilmunya Abu Jahal. Sehingga ternyata dunia agama juga banyak pendengki-pendengki yang membahayakan sampai urusan jadi ketua DKM. Ya kalau disini istilahnya apa? DKM ya? DKM kalau jadi itu kan takmir masjid ya. Sebab kami orang Jawa Timur. Jadi kalau anak sampai jadi ketua DKM itu rebutan itu. Dia mau jadi Pak Bupati gitu. Dia itu lobis lama lobis rebutan gitu ya. Giliran nggak kepilih bukan batu gembosi. Nah, ini tanda orang nggak ikhlas tuh kan dengki. Hati-hati. Jadi mulai dari pengurus yayasan, pondok pesantren, hati-hati kalau punya penyakit dengki. Kelihatannya di sana nggak pakai kopiah putih, sorbannya rumbel-rumbel lebih gede dari yang saya pakai. Itu ahli neraka. Hati-hati karena hatinya berdundar. Permasalahannya apa? Belum ada sifat kopi hati. Wadah pesantren, yayasan, masjid, wadah tohir. Hatinya belum tertentu. Nah ini kita ingin sampai kepada permasalahan. Hati-hati. Yang punya toko dengan tetangga ini mengganti toko tetangga apa bilangnya? Gara-gara gara-gara ada bunga jatuh di depan rumah, kok dikasih bunga? Padahal itu anaknya yang main-main dengan keluar main, anaknya dapat bunga mawar terus dibawa pulang masuk rumahnya di atas ditaruh di atas ranjang. Kata ibunya, "Pak, kok ada bunga di sini?" Ini urusan mistik atau perkebunan. Padahal yang bawa bunga adalah ucapannya untuk tetangga. Pesan warungnya ramai malu. Karena rumah saya dikasih bunga-bunga, ya kan? Hati kotor musuh neraka. Jadi kita harus membangun silaturahmi hati yang sesungguhnya. Silaturahmi hati yang benar, bukan silaturahmi jasad. Silaturahmi hati itu seperti apa nih? Ini kita masukin. Penyakit dengki dendam enggak enak. Orang penyakit dendam, penyakit dendam. Orang dendam itu berangkat dari sombong. Mentang-mentang istrinya kiai. Yang kiai kan suaminya ya. Yang kiai suaminya, istrinya mah ibu goblok. Ya enggak ngerti, cuma karena istrinya kiai ekstra. Ada orang ngomong sama dia, enggak tahu siapa saya. Enak itu orang ngomong itu juga. Istrinya Pak Bupati sama Bupati, Pak Camat, Pak Kuh. Kalau udah dididik sama. Istrinya kiai juga begitu. Sama, mentang-mentang enggak tahu diri ngomong sama saya seenaknya. Mau dendam. Kiai dendam ada ini. Rupanya ada kiai diundang. Suruh hadir pengajian rupanya tuan rupanya lupa kiainya enggak perlu dipakai. Enggak kan. Biarin ingat-ingat. Kiai 15 tahun bersama lalu baru sama paling lagi. Kiai itu kiai datang ngajari bersih hati baca kitab buku Ulumul Muddin. Gara-gara jamaahnya lupa naruh di belakang di ingat-ingat sampai 15 tahun. Padahal dia muridnya itu lupa, enggak kelihatan pak kiainya. Dijemput di belakang itu sudah enggak jenak. Saya tidak akan belakang, kan tidak menghormati ilmu. Masyaallah, ini kiai gomba. Kiai itu biar menaruh di belakang sama-sama, karena dia baca ayat ulu jadi bersihkan hati. Enggak usah memaksakan pas kontrol di majelis, dendam. Ibu-ibu mendendam ada? Oh, kalau orang mendendam ada? Ya, sampai mati nggak saya maafkan. Lebih hebat dari Allah. Allah saja Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Kalau ada orang mendendam sampai mati, nggak salah maafkan. Pernah bu dengar begitu bu? Ada ya? Ada orang mendendam sampai mati nggak bisa. Hebat benar nih manusia. Allah saja Ghafurur. Sudah begitu bu ada mendoakan orang di saat orang itu tidak ada di hadapannya, ini doa tulus pasti berangkat dari hati yang cinta. Dengan begitu disambut oleh malaikat, walaka bimithlihi, kau dapat yang sama. Kita lebih dulu dapat daripada orang yang kita doakan, karena yang doakan kita malaikat. Makanya bu, kalau ibu punya toko, kok toko tetangga lebih ramai? Kalau pengen lebih ramai tokonya ibu, nanti malam diancam saja Allah nanti malam. Kenapa? Tak doain. Toko tetangga kok sekarang ramai? Tambah ramai lagi Allah, tambah lagi ya Allah. Bisa enggak doa begitu? Nah, padahal kalau kita bisa doa begitu, malaikat menjawab, malaikat bimithli, engkau dapat sama bu. Doa Allah bohirkan di pembersih hati, menghilangkan dengki dendam. Kalau ada ustaz paling jubel, kalau ada ustaz mulai boleh ngerti Allah siap nanti malam setelah itu hajatan hajat itu ayat seorang hajat hajat ya Allah ustaz itu ya Allah semoga boleh kita makmur, semoga tambah besar sampai bermanfaat. Bisa enggak ada begitu satu-satu kan? Kalau bisa hebat tuh bersih hatinya. Walau tak begitu doa Allah bohirkan sudah satu. Dosa-dosa ini kami takut mengajarmu kelak dengan dosa-dosa ya Allah, sebab setiap yang dosa akan masuk neraka-Mu.